Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Beliau menyatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Yang artinya hendaklah engkau bersungguh-sungguh serius melakukan apa yang bermanfaat bagi kamu dan isti'analah kepada Allah, minta tolonglah, minta bantuanlah kepada Allah, dan jangan merasa pesimis, jangan merasa lemah. Hadis ini barakallahu fikum pendek, penggalan dari sebuah yang cukup panjang. Kalimat ini dikatakan oleh Sa'di rahimahullah merupakan kalamun jami'un nafi', sebuah kalimat yang mencakup yang bermanfaat, muhtawin ala sa'adatid dunya wal akhirah, dan mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang memahaminya lalu mengamalkannya di dalam kehidupan kesehariannya, maka insya Allah dia akan bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dibahasakan kebahagiaan dua negeri, negeri dunia, negeri akhirat. Dia akan merasakan dunia yang sa'adah, juga merasakan nanti di yaumul qiyamah kebahagiaan akhirat. Dalam hadis ini ikhwan fillah azzakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk memiliki keseriusan, kesungguh-sungguhan di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Al-umur nafi'ah, perkara yang bermanfaat ada dua macam. Yang pertama ialah umurun nafi'atun fiddin. Perkara-perkara yang bermanfaat dalam agama ini. Umur diniyah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Manfaat untuk agama kita. Dan yang kedua, umurun nafi'atun fid dunia. Perkara-perkara yang bermanfaat untuk duniawiyah kita. Sebab lafadznya umum, ma yanfa'uk, apa-apa yang manfaat bagi kamu. Sehingga manfaat bagi agamamu, juga manfaat bagi duniamu. Maka hadis ini barakallahu fikum memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh, untuk serius di dalam menjalankan, melaksanakan, mengamalkan perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita dan manfaat untuk duniawiyah kita. Kemudian barakallahu fikum, perkara yang manfaat untuk agama kita sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Amalnya sangat banyak. Namun disimpulkan oleh para ulama menjadi dua. Perkara yang manfaat untuk agama disimpulkan menjadi dua. Yang pertama ialah al-ilmu nafi'. Ilmu yang manfaat. Dan yang kedua ialah amalun salih. Amal yang soleh. Kata Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, beliau menyatakan fal umurun nafi'atu fid din tarji'u ila amrain, ilmin nafi' wa amalin soleh. Semua perkara yang manfaat untuk agama kita kembalinya pada dua perkara, ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Ikhwanuddin a'azakumullah, ilmu yang manfaat adalah ilmu al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Disebut dengan ilmu syar'i. Sebuah ilmu yang akan membersihkan rohani kita. Tazkiyatun nufus. Sebuah ilmu yang akan meluruskan ucapan-ucapan kita dan amal-amal kita. Rohaninya menjadi bersih, menjadi bagus dengan ilmu tadi. Amaliyah kita juga baik, terarah, terbimbing dengan ilmu tadi. Yang kemudian akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini ilmu yang manfaat. Ilmu tentang syariat, kemudian ilmu tadi diamalkan di dalam kehidupan keseharian. Sehingga membersihkan jiwa dan memperbaiki amal. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita umat Islam untuk memiliki kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam talabul ilmi. Serius, semangat untuk menimba ilmu agama. Ilmu kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah meliputi perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak wal adab, perkara muamalah, perkara ahkam syariah, dan semua bimbingan-bimbingan Islam dalam keseharian kita. Maka seseorang Muslim yang bahagia, seorang Muslim yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk meraih kebahagiaan, itu Muslim talibul ilm. Seorang Muslim yang selalu talibul ilmi, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kemudian sebagai tambahan sedikit, ilmu tadi dinyatakan bermanfaat selain diilmui, diamalkan, apabila ilmu itu dicari, diambil dari memang orang-orang yang di atas kebenaran. Ini prinsip salaf dalam talabul ilmi harga mati. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Di sini harus selektif di dalam mencari guru. Khulasahnya, orang itu bisa diambil ilmunya apabila yang pertama memiliki ilmu, sahib ilm, dzu ilmin, dia mengerti, mempelajari, mengilmui agama Allah ini, mengerti Islam, mengerti sunnah, punya ilmu. Dan yang kedua ialah ayyakuna mu'taqaduhu sahiha, akidahnya harus sahih, akidahnya harus sahih. Wa manhajuhu mustaqima, manhajnya harus lurus. Dan yang berikutnya ayyakuna hasanal khuluq, dia seseorang yang bagus akhlaknya, yang bagus adab-adabnya, yang bagus budi pekertinya. Sehingga baik lahir batin, akidah bagus, manhaj bagus, kemudian akhlaknya juga bagus. Plus, ini merupakan bekal yang sangat inti, punya ilmu. Maka seorang muslim tidak boleh menimba ilmu agama dari orang yang majhul, yang tidak diketahui ilmunya. Siapa orang ini? Majhul fil ilm, tidak masyhur dalam bab ilmu. Juga tidak boleh menimba ilmu dari orang yang jahil, tidak mengerti agama dan mengerti syariat. Walaupun dia mungkin orator, khatib, mungkin dia seorang mungkin syair, mungkin qari, mungkin yang lain-lainnya, tapi dalam bab agama dia jahil, adalah yajuz. Apalagi menimba ilmu agama dari orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya. Hukumnya haram ya, ikhwan. Baik dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau dari kalangan al-masybuhin, ahli syubhat, yang banyak syubhatnya walaupun belum mubtadi', atau para maftunin yang terfitnah dengan penyimpangan-penyimpangan para fatan walaupun belum mubtadi'. Tidak diperbolehkan menimba ilmu dari mereka, dikarenakan mereka memiliki penyimpangan. Juga tidak diperbolehkan menimba ilmu dari orang yang fasik, orang yang sayyul akhlak. Orang yang fasik terbiasa dengan dosa besar, kemungkaran, ma'asi wa dzunub, apalagi di orang yang jelek akhlaknya. Adalah yajuz. Maka supaya ilmu Anda manfaat, yang dikaji adalah ilmu syar'i, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Lalu ilmu Anda diamalkan dan dicari dari orang yang tepat, yang layak diambil ilmu daripadanya. Ilmu semacam inilah yang akan membimbing seorang hamba kepada sa'adah dunia wal akhirah. Dia akan tahu ini halal, ini haram. Dia akan tahu ini syirik, ini tauhid, ini kufur, ini iman, ini sunnah, ini bid'ah, ini ta'ah, ini maksiat, ini halal, ini haram. Dia tahu dengan bimbingan ilmu tadi. Ini perintah, dia kerjakan. Ini larangan, dia tinggalkan. Ini khabar sahih, dia benarkan. Akan membawa sa'adah dunia wal akhirah. Ini kewajiban masing-masing insan, terutama seorang muslim, terutama seorang sunni. Dan ini merupakan ciri khasnya ahlu sunnah salafiyin. Tidak ada seorang sunni pun melainkan dia pasti punya semangat tinggi dalam talabul ilmi. Ini yang pertama, ikhwan. Ini landasan, ini asas. Yang kedua, ilmu yang manfaat, ya, perkara manfaat yang kedua untuk agama kita ialah amalun saleh. Amal yang soleh, ilmu lalu mengamalkannya dengan amal soleh. Wala amalu soleh kathir, amal yang soleh sangat banyak, sangat banyak. seluas dan sebanyak bimbingan syariah. Namun disimpulkan menjadi dua. Yang namanya amal saleh, dua perkara. Yang pertama ialah imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah agama, baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan agama, baik larangan haram atau larangan makruh atau syubhat. Yang namanya amal saleh, ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Yang dikerjakan perintah-perintah agama, yang ditinggalkan larangan-larangan agama. Ditinggalkan karena yakin keharamannya. Itu yang namanya amal saleh. Dan Tuhan panjang rinciannya, seluas bimbingan Islam yang ada ini. Seluas bimbingan Islam yang ada ini. Semua amal yang dibimbingkan dalam Islam itu amal saleh. Semua larangan-larangan Islam ditinggalkan karena yakin keharamannya, itu amal saleh. Sehingga seorang muslim betul-betul harus mengkaji satu persatu bimbingan-bimbingan Islam untuk diamalkan. Kalau perintah, ditinggalkan kalau larangan, supaya menggapai kebahagiaan dunia akhirat tadi. Panjang. Kalau mau dibukakan satu persatu sangat panjang. Ringkasnya dua tadi. Perintah, laksanakan. Larangan, tinggalkan. Kemudian sebuah amal tadi dinyatakan salihun makbul bisyartain, dinyatakan amal saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jal dengan dua syarat ma'ruf. Yang pertama ialah ikhlasun niyah, harus mengikhlaskan niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala, niatnya untuk Allah, mempersembahkan amal hanya untuk Allah semata, niatnya ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La riya, wala sum'ah, wala syirik, wala dunia. Dan yang kedua, muwafaqatus sunnah, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini saling berkaitan, ilmu nafi' wa amalun salih. Ini ketika digabungkan jadi satu, itulah yang namanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam dengan huda, dengan petunjuk, itu ilmu yang manfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, itu amal saleh, untuk Allah menangkan ia di atas semua agama-agama yang ada, walaupun musyrikin membencinya. Islam dikamili, Islam secara utuh, itu ini ilmu, manfaat, amal saleh. Ketika kita kerjakan secara kafah, kita akan mendapatkan sa'adah dunia wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ini harus sungguh-sungguh melaksanakan perkara yang manfaat bagi agama kita. Seorang muslim yang bahagia, talib ilmu, semangat mencari ilmu. Seorang muslim yang muwaffaq, yang berbahagia, ilmunya manfaat. Seorang muslim yang berbahagia punya semangat beramal. Seorang muslim yang berbahagia, ikhlas dan muwafaqatul sunnah dalam mengamalkan amal tadi. Ini kalau ada pada antum, akan merasakan sa'adah fil qalb. Jiwa antum akan tentram, akan tenang, akan bersih. Antum akan menggapai yang namanya tazkiyatun nufus. Amal antum akan saleh, ucapannya akan bagus, amalia akan bagus, akhlakia akan bagus, adab akan bagus, manhaj akan lurus, akidah akan sahih dengan bimbingan-bimbingan tadi. Barakallahu fikum. Ini perkara yang manfaat bagi agama kita. Adapun yang kedua adalah umurun nafi'atun fid dunya, perkara yang manfaat bagi dunia kita. Di sini sebelum disebutkan ikhwan, di sini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam, rahmatnya Islam. Islam itu tidak hanya memerintahkan para pemeluknya, kaum muslimin, hanya memikirkan agama. Islam itu tidak hanya menuntut kaum muslimin untuk memikirkan akhiratnya semata. Lah, itu iya. Namun juga Islam mengharuskan umatnya untuk memperhatikan bab dunianya. Sehingga konsep Islam, al-Islamu ya'ti bi-islahid din wa islahid dunia. Islam itu datang untuk memperbaiki agamamu dan memperbaiki duniamu. Dua-duanya ya. Muslim diharapkan sa'adah dunia wa sa'adah fil akhirah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun perkara yang bermanfaat untuk urusan duniawiyah kita, maka ini perlu diperhatikan. Ini konsep Islam di dalam bab duniawiyah. Ringkasnya, serba ringkas, dikarenakan tausiah para subuh. Kalau dipanjangkan, batal asr. Barakallahu fikum. Ringkasnya, duniamu itu akan menjadi manfaat apabila satu dunia yang kamu cari itu dunia yang halal, bukan yang haram. Ayyakuna halala, betul-betul yang kamu cari hanya yang halal. Barakallahu fikum. Ini nanti disebutkan oleh kaum salaf, mencari dunia yang halal, hanya semata-mata yang halal, tidak mau yang haram, itu kasbul abtal. Ini usahanya orang-orang besar, usahanya para jawara, para pembesar, para pahlawan. Kasbul abtal. Barakallahu fikum. Karena nyarinya tidak sembarangan, betul-betul selektif, yang halal-halal saja. Ini harga mati, tidak mungkin di tawar-tawar lagi. Begitu haram, maka dunia kamu akan bermadarat, akan merusak, akan membinasakan. Ayyakuna halala, harus halal ya ikhwan. Yang kedua, ayyakuna al-iktisabu mubahan. Iktisab, cara mencarinya, upaya-upaya untuk mencari dunia tadi, sarana-sarananya, teknis-teknisnya, upaya-upayanya juga harus perkara yang mubah, sesuai syariat, atau perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Seorang muslim punya konsep dan prinsip yang jelas, hanya menggunakan cara-cara yang halal, cara-cara yang syar'i, tidak menghalalkan segala cara untuk menggapai dunia. Ayyakun al-iktisabu mubaha. Yang ketiga, antakuna niyatuhu salihah. Niatan-niatan untuk mencari dunia itu harus niatan yang salihah, niatan yang baik. Dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, beliau menyatakan fa'awwalu barakati rizqi ayyakuna muassasan ala taqwa wan niyati salihah. Awal keberkahan rezeki ketika mengais rezeki itu dibangun di atas asas ketakwaan dan niat-niat yang salihah. Di sini harus betul-betul diluruskan niatnya. Untuk apa Anda mencari dunia tadi? Halal dunianya, mubah cara mencarinya. Untuk apa Anda mencari dunia tadi? Apakah Anda mencarinya hanya semata-mata kesenangan? ataukah Anda mencarinya semata-mata untuk kumpul-kumpulkan, ataukah semata-mata untuk memperbanyak dunia, ataukah dalam rangka untuk tafakhur, berbangga dengan dunianya, atau untuk apa? Ini menentukan, menentukan keberkahan rezeki. Ringkasnya barakallahu fikum, orang itu dinyatakan soleh niatnya apabila dia mengais rezeki mencari dunia dengan beberapa niat. Yang pertama ialah al-istighna wa'aninas. Dia mencari dunia itu dalam rangka untuk mencukupi diri, tidak menggantungkan orang lain. Untuk mencukupi diri supaya jangan sampai meminta-minta, mengemis kepada orang lain. Namanya al-istighna. Dia bisa mencukupi dirinya untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarga yang dia tanggung, mungkin family-family yang dia urus barangkali. Namanya istighna. Lepas dari yang namanya tasawul, mengemis meminta-minta. Ini niatun salihah. Niatun salihah. Faham salihahnya? Yang kedua, Anda dinyatakan soleh niatnya kalau mengais rezeki tadi dalam rangka untuk nafakat man talzamuka nafakatuh. Kamu cari dalam rangka untuk menafkahi orang-orang yang memang wajib bagi kamu menafkahi dia. Menafkahi istri, kewajiban kamu. Menafkahi anak-anak, kewajiban kamu. Menafkahi orang tua yang kamu tanggung, kewajiban kamu. Menafkahi family yang kamu tanggung juga, kewajiban kamu. Menafkahi para khadamat atau para khadimat, kalau punya pembantu atau kalau punya karyawan, kewajiban kamu. Menafkahi ad-dawab, kalau dulu hewan tunggangan, kalau sekarang kendaraan tunggangan, kewajiban kamu. Dia punya hak nafkah ya, kan? Di bensini. Iya. Di servis dan segala macamnya butuh fulus. Wajib kamu. Kalau niatan kamu mengais rezeki itu untuk ini, betul-betul menunaikan nafkah orang-orang yang wajib atas kamu menafkahinya, maka Anda dikatakan niyatuka salihah, niat kamu benar, saleh. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah dia bisa mengalokasikan harta yang dia punya pada tempat-tempat yang diwajibkan atau disunnahkan dalam agama ini. Ini tasarufnya ya, dialokasikan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa min barakatir rizqi ayyuwaffaqal 'abdu liwab'ihi fi mawadhi'ihi alwajibah wal mustahabbah. Dan juga termasuk keberkahan rezeki ketika seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla meletakkan dunianya, meletakkan hartanya pada tempat-tempat yang diwajibkan atau disunnahkan dalam agama ini. Ketika hartanya terkena kewajiban zakatul mal, dia keluarkan zakatul mal dengan lapang dada, kasih kepada mustahiknya. Barakallahu fikum. Nafaqah-nafaqah yang wajib tadi, yang wajib, yang mustahabah, infak, sedekah-sedekah, baik yang jariah atau yang bukan jariah, fisabilillah, diletakkan untuk itu. Dia gunakan juga untuk perkara-perkara ibadah-ibadah yang lain yang melibatkan harta benda. Dia gunakan untuk berhaji, dia gunakan untuk berumrah atau menghajikan orang, mengumrahkan orang, untuk berjihad dan untuk ta'awun mali, ta'awun harta benda dalam rangka fisabilillah. Ini investasi akhirat. Ketika seorang hamba itu punya semangat ke arah sini, hartanya digunakan untuk invest akhirat, barokah. akan mendapatkan sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Ini konsep-konsepnya. Ketika antum terapkan konsep-konsep ini tadi, maka dunia kamu akan bermanfaat. Ketika ini yang antum terapkan, pasti ketika antum mencari dunia, tidak akan mungkin lalai dari ibadah. Tidak akan mungkin jatuh di dalam perkara-perkara haram. Tidak mungkin jatuh dalam munafasah, persaingan bisnis, persaingan dunia yang enggak sehat. Enggak mungkin. Kalau dengan konsep-konsep tadi. Satu saja itu konsep antum hilangkan, maka duniamu akan membinasakan. Dunia kamu akan menghancurkan. Dunia kamu akan membuat kamu sengsara dunia akhirat. Masya Allah. Itu umur nafi'ah di dunia. Perkara yang bermanfaat bagi dunia ini. Sampai dibahas oleh para ulama, usaha apa yang paling afdal? Dibahas oleh para ulama. Supaya apa? Supaya seorang muslim betul-betul mendapatkan kemanfaatan duniawi. Ada yang mengatakan yang paling afdal tijarah. Bisnis perniagaan. Tijarah kata dia. Al-bai'u syira'. Ada lagi mengatakanlah yang paling bagus itu produksi. Ya sama saja. Produksi barang terus dibaikan gitu ya, diperjualbelikan. Ada lagi yang mengatakan yang paling zen zira'ah, pertanian. Macam-macam. Masing-masing mengunggulkan sebuah bab dari bab-bab usaha. Namun yang paling afdal dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang paling afdal ialah yang paling bermanfaat. An-nafi' min dhalik. Yang paling bermanfaat bagi kamu dari perkara-perkara tadi. Dan itu ya ikhwan, berbeda-beda tergantung orangnya dan kondisinya. Si fulan lebih maslahat, lebih manfaat bagi dia jadi sedekah kaya. Sedekah belum tentu kaya. Sedekah. Maka tijarah anfa'lahu. Apapun tijarahnya, macam-macam. Ada yang jual beli mobil, ada yang jual beli motor, punya showroom. Ada yang jual beli mebel, punya toko mebel. Ada yang jual beli macam-macam. Aslah lahu. Ada pula yang bagus bagi dia pertanian, jadi pak tani di sawah, di ladang. Ada lagi yang lain-lainnya. Yang penting itu perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Yang paling manfaat bagi dia itu yang paling bagus untuknya. Ala kulli hal, ini semua perkara yang manfaat dalam urusan dunia. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, bersemangat mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Manfaat bagi agamamu dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang saleh. Manfaat bagi duniamu, rezeki yang halal dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal juga dengan niat yang salihah. Masyaallah ikhwan. Ini akan mendatangkan sa'adah dunia wal akhirah. Dunianya salihah, agamanya saleh, akhiratnya juga salihah. Tapi ada tapinya. Tapi itu semuanya harus dibangun di atas tiga asas. Harus dibangun di atas tiga asas. Kalau ada tiga-tiganya, goal ya ikhwan. Sukses antum. Satunya hilang, hanya semata-mata mimpi. Mimpi bahagia, ternyata fata morgana. Yang pertama, ayyakuna harisa. Di dalam melaksanakan perkara yang manfaat tadi, dia betul-betul memiliki hirs, kesungguh-sungguhan, keseriusan, semangat. Tidak boleh luyu, tidak boleh malas. Dalam talabul ilmi, semangat. Dalam beramal soleh, semangat dan kiat. Nyari dunia, insyaallah gak pakai dibindak juga bakal semangat. Nah gitu ya, bab dunia, kelas. Hatta gak diworo-woro. Berangkat duluan. Ya apa ya? Jangan diem. Ya apa ya? Nah, ya. Hatta gak diworo-woro. Semuanya sekut, sudah langsung. Wah, jam suhul, langsung pergi dia. Semangat. Ini urusan taklim, diuru-uru dhisik. Ngono ya. Lah itu perlu semangat dalam bab thalabul ilmi dan semangat dalam beramal. Al-hirs wal ijtihad. Artinya kalau orang itu terjangkiti penyakit kaslan, al-kasal, malas ikhwan, khalas. Maka dia akan merasakan kesengsaraan dunia akhirat. Malas thalabul ilmi, jahil. Jahil. Malas dalam beramal saleh, ujungnya jatuh dalam kemaksiatan, fajir. Malas dalam bab mencari dunia, ada miskin. Barakallahu fikum. Sehingga harus punya kesungguh-sungguhan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang semangat dalam belajar thalabul ilmi, semangat dalam beramal saleh, di samping juga semangat untuk mengais rezeki yang halal. Yang kedua ialah ayyaslukal 'abdu turuqan nafi'ah. Seorang hamba tadi harus menempuh cara-cara yang manfaat, cara-cara yang benar di dalam melaksanakan poin-poin tadi. Yang ini saya jabarkan barusan. Ya. Ingin mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh kepengin belajar agama, harus betul caranya. Yang dikaji ilmu kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Harus belajar mengaji dari orang-orang yang tepat. Bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya, punya ilmu. Beramal, dia kepengin beramal. Amalnya harus dengan bimbingan sunnah dan keikhlasan. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Betul. Terkait dengan perkara dunianya tadi itu. Rezekinya halal, caranya halal, digunakan untuk perkara yang halal, dan niatnya salihah. Harus menempuh cara ini. Kalau tidak, maka percuma dia punya kesungguh-sungguhan, tapi jalurnya keliru. Ketika cara yang dia tempuh salah, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama dan kerusakan-kerusakan dunia. Sehingga harus ada kesungguhan. Dan yang kedua, caranya harus benar. Dan yang ketiga ya ikhwan, ini yang juga sangat penting membedakan antara seorang yang mukmin kuat keimanannya dengan yang tidak. Yang ketiga ialah harus disertai dengan al-isti'anatu billah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wasta'in billahi wa la ta'jas. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan merasa lemah. Ini penting. Ketika antum isti'anah kepada Allah, maka akan muncul ketawakalan. Antum sudah sungguh-sungguh, sudah berikhtiar dengan cara yang benar, selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kemudahan-kemudahan taufik minallah Azza wa Jalla semata. Jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Jangan mengandalkan kejeniusan pribadi atau akalnya atau yang lainnya. Lah, betul-betul dia meminta pertolongannya kepada Allah semata. Itu juga merupakan keberkahan dunia dia dan keberkahan akhiratnya dia. Selalu dekat kepada Allah, selalu tawakal kepada Allah, selalu mohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah saat thalabul ilmi, saat beramal saleh, dan juga saat mengais rezeki. Kalau ini ada pada antum, insyaallah antum akan jadi orang terbaik. Ketika sukses anta syakir, akan muncul syukurnya. Ketika antum gagal, ada ujian, ada halangan, ada rintangan, anta sabir. Kamu akan sabar dalam menghadapi ujian-ujian tadi. Barakallahu fikum. Ini ikhwan mukhtasar. Masing-masing poin tadi dijabarkan panjang ya ikhwan. Ilmu manfaat mau dijabarkan daurah sehari itu. Amal soleh dijabarkan berhari-hari itu ya. Tapi dikasih mukhtasarat, perkara-perkara yang ringkas, semacam kaidah, semacam konsep. Ketika antum amalkan dalam keseharian, insyaallah ta'ala antum akan menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Barakallahu fikum. Doanya kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, dan juga di akhirat juga kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan pagi hari bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk di kemudian hari lebih bermanfaat bagi kita, melangkah lebih bagus untuk menggapai kebahagiaan dua negeri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.